Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di tengah kondisi yang berat bagi seluruh manusia di dunia ini, baik yang mukmin maupun yang kafir, di tengah kondisi merebaknya wabah COVID-19, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang sangat menggembirakan, sesuatu yang sangat membuat hati seorang mukmin bahagia, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Bagi seorang yang mukmin yang dia mengimani firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya bulan Ramadan merupakan kebahagiaan, merupakan keistimewaan baginya. Yang demikian ini tidaklah didapati oleh seorang mukmin kecuali karena ilmunya. Karena dia mengetahui, berilmu akan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Berbeda dengan orang-orang munafik, orang-orang yang malas, maka ketika datang bulan Ramadan, terlebih dalam keadaan yang seperti ini, yang sempit, yang sulit, dengan datangnya bulan Ramadan, mereka justru merasa bertambah kesempitannya, bertambah kesusahannya. Mereka justru menginginkan bulan Ramadan segera berakhir. Perbedaan yang sangat nampak, perbedaan yang sangat jelas antara seorang mukmin dan juga orang-orang munafik, orang-orang yang malas ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana sering kita dengar, yakni kebiasaan para salaf, diriwayatkan oleh seorang murid tabi'in, Ma'la ibnul Fadl, rahimahullah ta'ala, beliau, rahimahullah, mengatakan, kanu yada'unallaha sittata ashhurin. Mereka, salaf, yakni para sahabat, demikian pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur, selama 6 bulan, ya ayyuballighahum ila Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum. Yang demikian ini para salaf ya melakukannya, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar ditemukan dengan bulan Ramadan. Ini karena mereka mengetahui betapa besarnya keutamaan bulan Ramadan. Karena mereka mengetahui keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari seorang ulama, Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasannya min du'aihim, doanya para sahabat, doanya para salaf, yakni Allahumma, ya Allah, salimni ila Ramadan, ya Allah, selamatkanlah aku sampai bulan Ramadan. Wasallim liya Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan kepada bulan Ramadan ya Allah. Yakni para salaf, orang-orang yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang demikian ini tidaklah mereka lakukan kecuali karena mereka para salaf, para panutan kita, umat terbaik di kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan demikian kecuali karena mereka mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Maka sangat penting, sangat mendasar bagi seorang mukmin untuk mengetahui apa saja keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, agar ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, Allah takdirkan dia bertemu dengan bulan Ramadan, hatinya terasa lapang, hatinya merasa gembira, bahagia, sebagaimana salafuna salih. Sebagaimana salafuna salih. Barakallahu fikum. Ya. Maka pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan, kita bisa sedikit membacakan ya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya. Yang mana ketika kita mengetahui dan mengimani keutamaan-keutamaan ini, barakallahu fikum, insyaallah taala kita akan merasa bahagia dan bersemangat ketika berada di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, yang pertama dari keutamaan bulan Ramadan ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ya, bahasanya di bulan Ramadan ini ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di dalam kitab Sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataakum Ramadan syahrum mubarak." Akan datang kepada kalian wahai para sahabat, wahai kaum muslimin ya, Ramadan, bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrum mubarak." Yang mana Ramadan itu adalah syahrum mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Pada bulan itulah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian berpuasa. Barakallahu fikum. Maka bulan Ramadan ini ya, di antara keutamaannya dia adalah bulan yang mubarak, penuh keberkahan. Dan tidaklah dikatakan barakah, keberkahan, kecuali dia dawam, senantiasa istiqrar, senantiasa menetap. Ya, maka barakah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, barakah artinya adalah al-khair, al-thubut, al-ilahiyah. Ya, kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ad-dawam, dan sifatnya terus menerus, mengalir terus menerus. Maka bulan Ramadan ini bila syak, tanpa keraguan, barakallahu fikum, adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Makanya benar ketika dikatakan ya, Ramadan mubarak. Ramadan bulan mubarak, penuh berkah. Yang demikian ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bulan Ramadan ini, keyakinan seorang muslim, seorang mukmin, dia meyakini bahwasanya bulan ini senantiasa diliputi oleh kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, bahwasannya bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam syariatkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Satu bulan penuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman siapa, barang siapa mendapati bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah satu bulan penuh. Dan sudah kita ketahui, demikian pula sering disampaikan oleh asatidah kita, para ulama, barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan puasa yang sangat banyak. Keutamaan-keutamaan puasa yang sangat banyak. Ya. Dan keutamaan ini, barakallahu fikum, ya, keutamaan puasa yang sangat ini, sangat banyak ini, ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan untuk sebulan penuh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bulan tersebut, ya, yang diperintahkan padanya berpuasa, ya, ini menunjukkan keutamaan bulan tersebut. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di dalam Bukhari Muslim. Qalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Aisyah, beliau mengerjakan puasa satu bulan penuh illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Maka barakallahu fikum, syahrus siyam, bulan puasa, yakni bulan Ramadan, cukuplah dikatakan bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada bulan tersebut untuk full berpuasa. Ya. Maka pada setiap harinya barakallahu fikum, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan puasa yang sangat banyak. Keutamaan puasa yang sangat banyak. Ya. Di antaranya bahwasanya puasa barakallahu fikum itu pahalanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kullu amali bani Adam yudhu'af. Setiap amalan bani Adam itu yudhu'af. Dilipat gandakan. Al-hasanatu ashru amthaliha. Setiap kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Ila sabi'i mi'ah di'afin. Bisa 10 atau bisa 700 kali lipat. Itu semua keamalan bani Adam. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena puasa itu untukku. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, berdasarkan hadis ini, ya, bahasanya pahala puasa, itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain, yudha'af, itu dikali lipatkan bisa 10 paling sedikitnya, ya, atau juga bisa juga ila sab'i mi'ah dhi'fin. Pol-polan sampai 700 kali lipat. Adapun puasa itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Bisa dibilang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kenapa pahala puasa itu tidak ada batasnya? Kenapa? Karena puasa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumun syahrus sabr, berpuasa pada bulan kesabaran, yakni bulan Ramadan, ya. Pada lafaz ini saumun syahrus syahru as-sabr, ya. Puasa pada bulan kesabaran, pada lafaz hadis ini, lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disebutkan bahwasanya puasa itu adalah as-sabr, kesabaran. Ya, ini seseorang sabar yada'u ta'amahu, sabar meninggalkan makannya, wasyahwat, dan juga syahwat-syahwatnya dia sabar. Maka pahala seorang yang bersabar ini tidak ada batasnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang sabar itu pahala yang tidak ada batasnya. Makanya benar ketika dikatakan illa shaum, kecuali puasa. Hanya Allah yang tahu. Ana adzibi, aku yang akan memberikan pahalanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian ini barakallahu fikum, pahala yang tidak ada batasnya dilakukan sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Tidak boleh dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Betapa mulianya, betapa istimewanya bulan Ramadan. Tiap harinya kita diperintahkan untuk puasa. Berarti apa? Tiap harinya kita mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Ya, inilah keutamaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya cukup. Ya, Ramadan dikatakan mulia ketika diperintahkan pada bulan Ramadan puasa sebulan penuh. Ini sudah cukup. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum ini menghendaki keutamaan-keutamaan yang lainnya di bulan Ramadan. Sebelum ke keutamaan yang lain dari bulan Ramadan barakallahu fikum, ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan puasa. Ya, ini juga menunjukkan besarnya keutamaan bulan Ramadan barakallahu fikum. Yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, qala Allahu azza wa jal, bahasanya Allah berfirman, kullul amal, setiap amalan, kafaratun, adalah kafarah, illa saum, kecuali saum, wa saum li wa ana adzibih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan syarat sahih Muslim, ya. Maka hadisnya sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulul amal, setiap amal itu kafarah. Apa maksudnya kafarah? Kafarah itu adalah penghapus. Adalah penghapus. Yakni ketika nanti barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataduruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut, yang merugi? Maka kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, al muflisu fina wa ya Rasulullah, orang yang bangkrut di kalangan kami itu la dirhamalah wala mata, adalah orang yang enggak punya perhiasan, enggak punya juga dirham dan dinar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muflis yang hakiki, ya, muflis orang yang bangkrut secara hakikiyah barakallahu fikum, adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul, seorang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat bis salatin, dengan salat wa siyam wa zakat, dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Ya, dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Kemudian dikatakan kepadanya bahasanya orang tersebut yang membawa pahala-pahala banyak ini, ya, qad qadhafa hada, qad satama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada, dia sudah mendolimi orang ini, mencela orang ini, memakan harta orang ini, dan seterusnya, sampai akhirnya pahala-pahala dia itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Tetapi tidak barakallahu fikum dengan puasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kulul amal kafar, semua amalan itu kafar. Ya, ketika dia memiliki tanggungan terhadap orang lain, ya, amalannya diberikan. Ya, dia punya amalan salat yang sangat besar, sangat banyak, tetapi dia mendzalimi orang lain. Ya, maka pahala salatnya diberikan, pahala zakatnya diberikan terus. Illa saum, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Karena as-saum li, karena puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, dan aku akan membalasnya. Maka barakallahu fikum, puasa adalah amalan yang sangat besar, amalan yang pahalanya keutamanya sangatlah banyak. Dan amalan puasa ini barakallahu fikum tidaklah diperintahkan untuk dikerjakan sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Maka menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh kebaikan barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, puasa bulan Ramadan adalah bulan yang syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang kedua, bahasanya pada bulan puasa, bulan Ramadan diperintahkan, disyariatkan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan ini adalah utamanya sangat besar. Dan di sana ada sebuah hadis yang menunjukkan bahasanya puasa bulan Ramadan barakallahu fikum, ini menyebabkan dosa-dosa seorang dihapuskan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuskan dosa-dosanya. Maka barakallahu fikum, inilah keutamaan yang kedua dari keutamaan bulan Ramadan, padanya disyariatkan untuk berpuasa satu bulan penuh. Barakallahu fikum. Keutamaan yang selanjutnya, ya, dari bulan Ramadan, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar, bahwasanya pada bulan Ramadan barakallahu fikum itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, juga dibelenggunya asyayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, kata beliau, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, ya, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Ya, para ulama dalam mensyarah menjelaskan hadis ini barakallahu fikum, mereka memiliki beberapa pandangan. Ya, ketika bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, apa maknanya? Ya, disebutkan dari al-Qadhi al-Qadhi Iyad rahimahullah taala bahwasanya maknanya yahtamilu ala zahiri, dibawa ke makna zahirnya. Maksudnya pintu-pintu surga ya dibuka, ya, pintu-pintu surga dibuka. Tapi sebagian ulama yang lainnya barakallahu fikum ya, menafsirkan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, maksudnya adalah seseorang Allah mudahkan, Allah beri taufik ya. Hamba diberi taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti tilawatul Quran pada bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah ya, berpuasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa menjadi mudah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dikerjakan bersama-sama, berbarengan. Seluruh kaum muslimin mengerjakan, terasa mudah. Inilah di antara bentuk futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ya, ini pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri taufik kepada hambanya, Allah beri kemudahan kepada hambanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Fa'inal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan-kebaikan ini mengantarkan kepada surga. Barakallahu fikum. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, ya sesuai dengan zahir. Makna yang kedua, barakallahu fikum, Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwabun niran. Dan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Demikian pula pernyataan Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan yahtamilu ala zahirih, dibawa kepada zahirnya, bahwasanya pada bulan Ramadan pintu neraka benar-benar ditutup. Benar-benar ditutup. Ini pendapat yang pertama, pandangannya pertama. Adapun pendapat yang kedua, ghuliqat abwabun niran, ditutupnya pintu neraka, yaitu Allah palingkan hamba-hambanya dari perbuatan maksiat. Allah palingkan dari perbuatan maksiat. Dan makna yang kedua ini lebih dekat. Kenapa? Karena pada lafaz hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasuffidatis syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Ketika syaitan-syaitan belenggu barakallahu fikum, maka otomatis ya kemaksiatan akan berkurang. Itulah makna ghuliqat abwabu an-niran, ditutuplah pintu-pintu neraka. Maka adapun lafaz yang selanjutnya barakallahu fikum suffidat syayatin wa suffidatis syayatin, dibelenggunya syaitan-syaitan, maknanya barakallahu fikum ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maknanya benar-benar ya syaitan itu dibelenggu. Benar-benar syaitan itu dibelenggu. Makna yang kedua barakallahu fikum, tidak semuanya syaitan dibelenggu. Masih ada yang tidak dibelenggu. Maka barakallahu fikum, makna yang kedua ini lebih tepat. Lebih tepat. Kenapa? Karena di sana ada riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan, wa maradatul jin, dan juga penguasa pembesar-pembesar jin. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya tidak semua syaitan itu dibelenggu. Tetapi yang dibelenggu adalah pembesar-pembesar mereka. Barakallahu fikum, pembesar-pembesar mereka. Adapun para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwasanya semua syaitan dibelenggu, ya. Ketika ditanya, loh, semua syaitan dibelenggu, tapi kok masih ada kemaksiatan-kemaksiatan? Masih ada kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka menjawab, yang pertama, barakallahu fikum, kenapa syaitan dibelenggu tapi masih ada kemaksiatan? Jawaban yang pertama, kata mereka, karena manusia masih memiliki hawa nafsu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa-jiwa kita ya, hawa nafsu kita itu mengarahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Ya, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua barakallahu fikum, ya. Kenapa kok syaitan dibelenggu tapi masih ada kemaksiatan? Karena syaitan meskipun dibelenggu, dia masih bisa memberikan waswas, masih bisa memberikan was-was, masih bisa membisiki, tapi tidak segencar, sebrutal barakallahu fikum sebelum mereka dibelenggu selain pada bulan-bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Inilah keutamaan yang ketiga dari bulan Ramadan. Bahasanya pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Demikian pula syaitan-syaitan mereka sufidat. Mereka dibelenggu. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, barakallahu fikum, ya, dari keutamaan bulan Ramadan, dan ini keutamaan yang sangat besar, sangat-sangat besar, menunjukkan betapa mulianya, betapa istimewanya bulan Ramadan. Biasanya, pada bulan Ramadan, itu Allah pilihkan pada bulan tersebut sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan juga berisi penjelasan minal huda, dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Furqan pembeda. Maka di antara kemuliaan barakallahu fikum bulan Ramadan adalah Allah pilihkan bulan tersebut sebagai ya waktu untuk turunnya Al-Qur'an dari sisi Allah ke Baitul Izzah. Allah turunkan pada bulan Ramadan. Allah pilihkan barakallahu fikum. Ya, tidak pada bulan Rabiul Awan, pada bulan Muharram dan sebagainya, tapi Allah pilihkan ya sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan Ramadan. Allah turunkan pada Ramadan Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Al-Qur'an barakallahu fikum, kita ketahui betapa besar keutamaan Al-Qur'an. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu apabila dibaca satu hurufnya ya, itu akan mendapatkan falahu bihil hasanah. Orang yang bacanya mendapatkan hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja, satu huruf saja, itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amtaliha. Dan satu kebaikan ini dikali 10 lipat. Ya. 10 kali lipatkan. Satu saja. Dan seorang ketika membaca satu ayat barakallahu fikum berisi berapa huruf? Menunjukkan betapa besarnya keutamaan Al-Qur'an. Ya, satu huruf. Belum ketika dia membaca berapa? Baris, satu muka dan seterusnya barakallahu fikum. Bahkan dikatakan seseorang melihat mushaf saja itu sudah menjadi pahala. Berkata Al-Imam Nawawi dalam Adibyan barakallahu fikum, kata beliau, qira'atu al-qira'atu minal mushaf afdal min qira'ah minal qira'ah an dhahril qalbi. Membaca Al-Qur'an dengan mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Kenapa? Karena al-qira'ah minal mushaf ya fihi nadhar, padanya dia sedang melihat huruf-huruf Al-Qur'an. Yang kata beliau, ini adalah sesuatu yang matlubah, sesuatu yang dianjurkan. Maka ketika seorang membaca Al-Qur'an di dalam mushaf barakallahu fikum, tajtami'u, berkumpul padanya al-qira'ah wan nadhar ya, terkumpul padanya seorang membaca dan juga melihat Al-Qur'an barakallahu fikum. Dan Al-Qur'an yang sangat sangat istimewa ini barakallahu fikum, Allah pilihkan untuk turun pada bulan Ramadan. Menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan barakallahu fikum. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya barakallahu fikum dari bulan Ramadan ya. Namun karena waktu yang sangat terbatas, kita tutup pada kesempatan kali ini ya, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya pada bulan Ramadan padanya terdapat malam Al-Qadar. Terdapat malam Al-Qadar. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala ya, malam Al-Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kita turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Malam Qadar berada di Ramadan. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam Qadar itu singkatnya, ringkasnya barakallahu fikum, adalah seseorang ketika dia mendapati malam Qadar, ya. Pada malam tersebut, ya, terjadi Allah takdirkan malam Qadar, dan dia hanya mampu ya melakukan sholat maghrib dan sholat isya, ditambah membaca satu ayat saja, ditambah membaca satu ayat dari ayat Al-Quran, satu ayat saja. Tetapi qadarullah, Allah takdirkan pada malam tersebut, malam dia hanya melakukan sholat maghrib, sholat isya ya, dan membaca satu ayat, ditakdirkan oleh Allah itu adalah malam qadar. Maka itu artinya barakallahu fikum, pada malam itu dia lebih baik daripada dia melakukan sholat maghrib dan sholat isya plus membaca satu ayat selama 83 tahun non-stop. Tiap harinya, tiap malamnya dia melakukan sholat maghrib, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, membaca satu ayat. Terus tiap harinya 1 tahun. Terus 2 tahun, 3 tahun, sampai 83 tahun non-stop dia melakukan itu. Padahal dia cuma apa? Melakukan satu malam yang Allah takdirkan terjadi pada malam tersebut, malam qadar. Lebih baik berkata. Dan ini bukti Allah muliakan umat ini dengan diturunkannya malam qadar. Bayangkan barakallahu fikum. Ketika kita melihat umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Umurnya ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh saja dakwah kepada umatnya berapa? 950 tahun. Mungkinkah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai umur tersebut? Tidak. Makanya berat bagi seorang muslim umatnya Nabi Muhammad untuk menyaingi, menandingi amalan-amalannya umat terdahulu. Sangat berat. Usia kita cuma 63 tahun. Tetapi Allah muliakan dengan malam qadar. Ketika seorang bisa melakukan ibadah pada malam qadar, barakallahu fikum, dengan ibadah yang sedikit saja, maka itu lebih baik daripada dia melakukan 83 tahun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala non-stop, tidak ada henti-hentinya. Dan 83 tahun ini, malam qadar ini bisa didapatkan oleh seorang muslim ya pada setiap tahunnya. Karena malam qadar setiap tahunnya akan turun. Dan yang demikian ini barakallahu fikum bisa ya menjadikan seorang muslim umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersanding dengan amalan-amalan umat terdahulu. Barakallahu fikum. Sangat besar kemuliaan malam qadar, dan tidaklah malam qadar ini Allah takdirkan turun kecuali pada bulan Ramadan, menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan. Ini barakallahu fikum keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang mubarak, penuh berkah. Yang kedua, bulan Ramadan padanya barakallahu fikum disyariatkan sebulan penuh kita berpuasa. Yang ketiga, barakallahu fikum, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah padanya diturunkan Al-Qur'an. Ya. Yang keempat, biasanya bulan Ramadan, barakallahu fikum, ditutup pintu-pintu neraka, dibukakan pintu-pintu surga, dan juga syaitan, ya, mereka dibelenggu. Yang terakhir, barakallahu fikum, Allah turunkan malam qadar di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini, barakallahu fikum, adalah bulan-bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Allah mudahkan kita untuk berbuat kebaikan di bulan ini, barakallahu fikum. Maka jangan disia-siakan dan berbahagialah. Berbahagialah. Meskipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah merebaknya wabah, tetapi Allah berikan suatu kebahagiaan bagi seorang mukmin, seorang muslim dengan berjumpanya kita kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita, memberikan kita kemudahan-kemudahan dan juga taufiknya untuk melakukan amalan saleh, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.